sekarang, Rek. Oke, sekarang lagi pengen dengerin lagu yang judulnya Asal Kau Bahagia dari Armada Arisa. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Bener nih, balik ke Armada yang dulu nih. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Sedih lagunya . Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakan dalam gitu. Sekali lagi. Lagunya Lena. Nice. Kokil. Sedih banget. Jujur secara musik gak aneh Armada. Nadanya catchy gitu. Enak lagunya. Menohok sih ya kita. Kalau lagi pas masalah gini sih bunuh diri lagi sekarang. Nancep gitu. Dan refnya nyantol banget. Selamat itu. Selamat. Liriknya sedih enggak mau ah. Lagunya enak banget, mengena di hati. Lagu ini enggak dikasih ampun ya malu ya. Banyak orang cover. Pas dengar lagu ini tuh kayak langsung flashback gitu kayak sebuah lagu yang saya nggak mau kejadian dalam hidup saya, apalagi di lirik yang aku punya hatimu tapi tidak ragamu, Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Wajar, baru dengerin intronya dikit, lu nyanyi langsung dikasih ref. Rasanya itu, rasanya jadi kayak ditekan dari awal dikit. Itu nyanyi dah. Gitu. Ini kayak banyak terjadi di kehidupan orang banyak. Kadang-kadang memang banyak terjadi seperti ini. Aku punya ragamu tapi aku tidak punya hatimu. Itu rasanya gimana ya kan? Wong Kito jago, jago kali bikin lagu nih ya. Armada balik lagi ke roots-nya. It's good, Armada sekarang balikin lagunya ke lagu-lagu slow. Lagunya gampang diingat, terus sedihnya ada. Masuk ke ref-nya enak gitu. Bukan lagu yang ngebawa kita buat happy gitu. Realitanya begitu. Tapi itu sih hook-nya di situ. Lagu itu kan ada X Factor-nya. Iya, gue mengingat lagi apa yang paling ditakuti oleh banyak orangnya itu patah hati. Pelakon cinta yang rela kekasihnya pergi dengan orang lain asalkan bahagia. Maksudnya gue kan, gue gak sedang jatuh cinta, gue tidak sedang punya hawa-hawa cinta, tapi ketika dikasih tahu, ini lagunya mellow. Awalnya piano, ternyata ada distorsinya. Saya seneng. Apalagi Arjo bawain lagunya gila. Kayaknya pakai hati banget. Kayaknya sering banget begini nih. Kayaknya sama hidupnya. Ini kisah nyata gak sih? Enggak ya? Kisah nyata ya? Ya, kisah nyata kali ya. Biar tambah sedih. Iya, gue sih bisa merasakan kepedihan dalam lirik yang dinyanyikan oleh Rizal di single ini. Gue penangis. Dan saya yakin sekali musik ini bisa diterima oleh semua kalangan pecinta musik Indonesia, termasuk untuk Peter dengan di luar sana. Suara ini. Mudah-mudahan Armada kembali menyelamatkan industri musik tanah air dengan musik ini. Amin. Sukses. Dan akhirnya single baru dari para band hidup kembali industri musik Indonesia. Kongres buat lagunya. Semoga asal kau bahagia. Semoga sukses buat Armada. Keren banget, Armada the best. I love you Armada. Sukses ya, terima kasih. Tapi teman-teman ingat aja bahwa kenapa kita takut untuk kehilangan kasih sayang, kenapa kita takut untuk kehilangan cinta, sedangkan kita adalah hamba dari Ia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.